السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات بعد هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، أو كما قال الصحيح. رواية الإمام أبو داود. daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi: la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak ada wudu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih, dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak bismillah ketika wudu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang membawa makna yang sama juga ada diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata: la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak sah wudu kalau sekiranya masa berwudu, masa ambil air sembahyang itu tidak ucap bismillah. Kerana adanya hadis ini, maka ulama berbeza pendapat. Di dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ash-Shawkani dan Imam Hasan Al-Basri, mereka mengatakan wajib bismillah waktu wudu, wajib walaupun sekali, masa batuk muka ke, masa batuk tangan ke, masa batuk kepala ke, masa batuk kaki ke. Jadi dalam tempoh masa berwudu itu ada sekali bismillah cukup, maka wudu itu sah. Kata dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan kata Imam Ash-Shawkani dan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau seseorang itu sengaja tak mau bismillah ketika wudu, wudu dia batal. Kecuali kalau sekiranya lupa. Manakala jumhur ulama yang terdiri daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat lain mengatakan bismillah buat suami ayat sembahyang itu sunnah. Punca berlaku perbezaan pendapat ini adalah kerana hadis yang kita baca tadi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terang Nabi kata la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak sebut bismillah ketika wudunya. Walaupun di sana ada beza pendapat di kalangan ulama, kita ambil aslamnya. Pak selamat dia beri bismillah buat suami ayat semayang. Selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Al-Syafi'i di dalam hal membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim ini, Imam Syafi'i kata, aku suka kalau sekiranya satu orang itu ucap bismillah ketika berwudu. Imam Syafi'i kata, aku suka. Dan kalau dia terlupa nak bismillah masa berwudu, Imam Syafi'i kata, selagi mana dia sedang berwudu, bila teringat, bismillah. Walaupun masa batu tangan dia terlupa, masa dia kumuh dia terlupa, masa dia basuh muka dia terlupa, masa dia basuh kepala dia terlupa, masa dia basuh kaki baru teringat, aku tak bismillah sekalipun. Imam Syafi'i kata, walaupun masa itu tengah basuh kaki, bismillah. Dan kalau boleh, kata Imam Syafi'i, pada tiap-tiap anggota itu dimulai dengan bismillah. Dan kata Imam Syafi'i lagi, kalau sekiranya satu orang itu sengaja tak mau bismillah ketika berwuduk, wuduk yang dia ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada situ dapat kita faham bahawa soal bismillah ketika ambil ayat semayang ini bukanlah satu soal yang besar sangat yang boleh membawa kepada berkering. Kadang-kadang kita benda kecil-kecil menjadi hal. Bahawa ini satu masjid. Satu ustaz mengajar malam tu. Dia main lambat. Dia main lambat. Dia tengok keadaan jemaah waktu buat sah nak semayang tu. Pada dia tak senang. Mengikut faham dia, apabila sah pertama penuh, sah yang kedua hendaklah mula di tengah. Betul dengan imam di tengah tu mula, lepas tu pergi ke kanan, sampai rapat belah kanan, baru ustaz balik dari belah imam ke kiri. Ustaz tu faham macam tu. Maka bila habis semayang maghrib, bila dia mula kuliah dia, dia marah tentang benda ni. Maksud, mata dia tengok jemaah masjid ni semayang waktu waktu yang kedua tu dia perintah kiri kanan kiri kanan kiri kanan tak dikenal, tapi tak ingin main duduk kiri kanan, tak ingin main duduk kiri kiri, tak ingin main duduk kiri kanan, tak ingin main duduk tak kenal. Maka dalam kuliah dia, dia sedekah untuk cukup bang ni. Dia anak karyah ni, dia dengar malam, dia dengar macam tu, dia tanya ustaz lain pula yang juga mengajar masjid yang sama. Dia malam ustaz yang kedua ni pula mengajar, dia sedekah balik ustaz yang pertama ni cukup-cukup. Bila cukup dengan dia sedekah ustaz yang mula ni, dia dengar macam-macam lagi disebutnya mengaji kita ni betul lah ustaz, baru mengaji satu dua kitab, baru baca satu dua muka surat, tidur pulang patua pandai-pandai ni pantai cukup-cukup. Jadi ada dengar ni lega kepala. Tak apa nak ambil pasal ni ada rumah kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang cuba saya nak highlight di sini ialah apa dia? Belakang dada. Dia main masjid, dia main semua tu bagus dah. dia nak tengok di belakang anda, dia nak kanan kiri, kanan kiri, bagi penosok ke buatlah. Jangan marah pada tangan-tangan. Seolah-olah macam kawan ini sudah murtad daripada Islam, punya marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Aslam bin Amr radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Anas bin Malik anil wudu, faqala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salat, وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أبو داود. daripada أبي أسيد بن عمرو رضي الله عنه kata dia, aku tanya kepada Anas bin Malik رضي الله عنه tentang hal wudu, tentang hal ambil air semayang. Abu Asad ada benda dia tak clear tentang hal ambil air semayang, maka dia tanya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita berdoa, kita di mengaji orang puluh tahun pun akan ada benda yang kita tak Allah nak clear banyak. Kadang-kadang bila kita teringat benda tu, macam tu tak ada orang nak tanya. Bila kita jumpa orang yang boleh ditanya, kita tak tanya. Jadi benda tu kekal sebagai satu benda yang tak pasti dalam diri kita. Satu orang yang duduk di umrah 10 kali dah. Kali yang sebelah dia nanti, ada lagi benda dia nak tanya. 10 kali dah di umrah, kali yang ke-11 Nabi ada lagi benda dia nak tanya. Jadi kata Ustaz, saya insyaAllah minggu depan akan bertolak untuk buat umrah. Kami dijadualkan masuk Madinah. Nak tanya Ustaz, saya kata masalah isteri saya ni, kalau ikut kisaran waktu haid dia, dia dijangka hari kami nak bertolak ke Mekah tu dijangka dia akan mula haid hari tu. Macam mana nampak tak? 10 kali ini lah, tapi benda tu tak jadi. Kali ke-11 Nabi ada dengar siapa ketimbang tentang benda ni, nak kena ada lagi satu perjalanan. Maksudnya kalau dia nak bertolak hari tu di tempat miqat di Dir Ali, isteri dia nak kena niat ihram ke tak? Sebab apa kalau ikut dia punya timing mata tu at any time. Dan kalau sekira-kira dia niat, mungkin dalam perjalanan nak sampai ke Mekah tu, isteri dia akan datang haid. Jadi dia tak boleh nak buat umrah di sana. Macam mana cerita dengan dia? Ini persoalan. Ini mungkin. Muslimin dan muslimatnya dirahmati Allah. Demikian hal dalam perkara yang kecil-kecil, itu perkara besar. Cerita pi haji, cerita pi umrah, itu cerita besar. Cerita hari-hari ini juga banyak persoalan dia. Seseorang boleh tanya, Ustaz, saya nak tanya sembahyang sunat malam hari ini, bilangan rakaat banyak akan lebih baik, ataupun bilangan rakaat sikit tapi berdiri lama, itu yang lebih baik? Itu juga persoalan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita dalam hidup kita ni, lagi kita tak maju, lagi itulah kita senang maju. Dengan serasa kita mengaji 5 tahun, 10 tahun, kita belum tentu pandai lagi. Seperti apa? Seperti tempoh masa mengaji itu ialah seumur itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Demikian hal dengan Abu Adam. Perkara wudu ini perkara kecil, tapi dia masih lagi ada benda nak tanya kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, sa'altu Anas bin Malik anil wudu, satu hari aku tanya Anas bin Malik tentang hal ambil air semayang. Macam mana berkisah di ayat semayang? Adakah kita boleh sekali di ayat semayang boleh digunakan untuk semayang beberapa kali ataupun every time nak semayang kena di ayat semayang? Faqala Anas, kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salat. Anas bin Malik kata, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri setiap-setiap kali nak sembahyang, Nabi akan ambil air. Macam mana Anas boleh bagi jawapan yang macam tu? Pasti Anas bin Malik adalah Adam Nabi. Di atas kerja dia hari-hari apa dia? Menyediakan air wudu untuk Nabi ambil air sembahyang. Di atas kerja dia. Maka dia cukup tahu benda ini secara pasti. Bila Abu Asad tanya dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak semayang, adakah tiap-tiap kali nak semayang Nabi yang dia ayat semayang? Jawab Anas bin Malik, dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawadda li kulli salat. Nabi tiap-tiap kali nak semayang, dia ambil ayat semayang. Wa kunna nusalli salawat bi wudhu'in wahid. Tapi kata Anas bin Malik, kami kadang-kadang untuk beberapa sembahyang memadai dengan satu ayat sembahyang. Hadis itu hadis sahih riwayat Abu Dawud. Makna dia apa tuan-tuan? Bila dia main hadis macam ni, kesimpulan hukum yang dibuat oleh ulama ialah apa? Memperbaharui wudu pada tiap-tiap kali sembahyang itu baik sekiranya. Baik sekiranya apa? Ayat ada berlebihan. Tapi dalam keadaan ayam tak cukup, maka memadai dengan satu wudu untuk beberapa sembahyang selagi mana tidak bangun. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Yang main lagi beberapa hadis, di antaranya riwayat daripada Abi Hurairah Al-Khuzali radhiyallahu anhu. Kata dia, kuntu 'inda Abdillah ibn Umar. فَلَمَّا نُوْدِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّعَ صَلَّى فَلَمَّا نُوْدِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّعَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّعَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ atau kama qala hadis riwayat Abu Dawud. Satu orang yang bernama Abu Ubaid radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anak bin Umar. Kita dah beritahu di mana bahawa ni dia ni satu sahabat Nabi yang menduduki tangga kedua dari segi banyaknya meriwayatkan hadis selepas daripada Abu Hurairah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia masih umur 80 lebih. Yang kata Ibnu Umar, anak dari Ibnu Umar Al-Khattab ini masih umur 80 lebih menjelang kewafatan dia, dia berubah. Tapi dia orang kaya. Kaya kerana pandai menyanda. Sehingga akhir umur dia, dia orang kaya dan sangat kuat mendengar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, falamma nudiya bil-zuhri tawadda wa salla. Kata Abu Ubaid, dia kata duduk perhati dengan Ibnu Umar ni. Bila orang bang aja, dia ambil ayat semayang dan dia semayang. Falamma nudiya bil asri, bila orang bang semayang tak aja, dia ambil ayat semayang, dia semayang. Maknanya nak abang kata, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini dia macam Nabi. Dia suka memperbaharui wudhu, tiap-tiap kali nak semayang. Faqultu lahu, maka Abu Ubaid tanya dia tentang perbuatan dia. Adakah kita ni tiap-tiap kali nak semayang kena ambil ayat semayang? Itu maksudnya. Tanya Ibn Umar tentang benda ni. Faqala Ibn Umar, kata Abdullah bin Umar, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaffa ala kufrin, barang siapa yang ambil ayat semayang sedangkan dia dalam keadaan putih daripada hadis kecil dan hadis besar. Maksudnya dia ada ayat semayang saja dia renew. Nabi kata barang siapa yang ada ayat semayang tapi saja ambil ayat semayang lagi sekali untuk nak semayang, kata Allahu lahu ashra hasanah, Allah bagi dekat dia pahala on top of pahala habis ayat semayang, tambah lagi 10 pahala. Habis ayat semayang tu pun dah pahala. Memperbaharui wudu itu another 10. Lagi 10 pahala ditambah kepada dia. Cuma masalahnya apa dia? Hadis itu disepakati oleh ulama hadis sebagai sahih. Bukan satu riwayat, ada beberapa riwayat yang menceritakan tanpa ada ayat semayang saja habis lagi sekali ayat semayang ditambah 10 pahala itu jumlah sampai satu-satu sampai satu-satu riwayat. Ulama hadis kata semuanya riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ke dah? Hadis. Bahkan Imam Asy-Syafi'i apa? Dia kata, aku daripada aku pakai pendapat orang, lebih baiklah aku pakai hadis yang baik. Kerana hadis yang baik adalah hadis. Cuma dia jatuh martabat menjadi baik agar sebab-sebab yang betul. Dia tetap lebih baik daripada pendapat orang biasa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah adanya berbagai-bagai hadis tentang cerita habis ayat semayang. Ilmu kita sudah ada, tidak kalah kalau sekiranya kita perkemas lagi supaya ilmu kita menjadi matang. Mudah-mudahan pertemuan itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jadi satu. Tafsir Nurul Ihsan jadi satu muka surat 210. Muka surat 210 kita masuk hukum wudu, hukum ambil ayat semayang. Ayat yang kita nak baca ni ayat 6 daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai segala orang yang beriman, apabila kamu nak berdiri semayang sedangkan kamu dalam keadaan terhadap. Ayat Quran kata apa? Apabila nak semayang sedangkan kamu tak ada yang semayang, apa kita kena buat? Firman Allah, fa'udilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amtahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maka bantulah oleh kamu akan segala muka kamu, dan bantulah dua tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah oleh kamu dengan kepala kamu dan kaki kamu sehingga dua mata kamu. Ini dalil perintah suruh kami ayat semayang. Ini dalil. Kalau orang tanya apa kita nak semayang kena ambil ayat semayang, ini ayatnya. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amtahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu dalilnya. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk semayang, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala dan basuh tangan. Maka apa yang disebut dalam ayat ini menjadi rukun di dalam wudu. hak tadi disebut di dalam ayat ini disebut di dalam hadis Nabi, maka itu menjadi sunat. Contoh dia apa dia? Basuh tangan sampai pergelangan tangan, sunat. Quran tak sebut, tapi hadis ada. Contoh dia apa dia? Hadis sebut jorok kumuh. Kumuh tidak ada dalam Quran, tetapi disebut oleh Nabi di dalam hadis, maka dia tidak wajib, dia sunat. Istinsyak, masuk air dalam hidung, tidak ada dalam Quran, tetapi disebut dalam hadis, maka istinsyak masuk air dalam hidung itu sunat, bukannya rukun. Tidak wajib buat. Basuh telinga, tidak ada dalam Quran, tetapi ada dalam hadis, cerita kata Nabi buat, maka basuh telinga itu sunat, bukannya wajib. Cumanya niat dan juga tertib jadi wajib. Bagaimana? Baca Quran sebut mengikut tertib. Quran sebut kata basuh muka, lepas itu basuh tangan sampai siku, lepas itu sapu kepala, lepas itu sapu kaki, kemudian basuh kaki. Allah sebut benda itu ikut tertib, ikut susunan dia. Maka mengikut susunan itu menjadi rukun. Tidak boleh kita culangkan macam dia. Tak boleh basuh kaki dulu, lepas itu bawa basuh kepala, lepas itu tak boleh. Dia kena ikut sikun dia, kena ikut urutan dia. Dan niat adalah satu benda yang mestiara dalam hati kita. Daripada pukul 6 tadi, kita mandi, kita pakai elok-elok. Tak payah sebut nawa itu, tak payah sebut. Kita mandi, kita pakai elok-elok itu niat kita apa? Amin. Itu niat. Niat tempat dia di mana? Di hati. Niat kita. Bila kita ada simpan duit apa semua, bila kita daftar nama dekat travel agent, bila kita bertolak Nabi buat umrah, kita sudah niat untuk buat umrah. Sebab tempat niat itu ialah di hati. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka niat menjadi rukun. Susunan yang disebutkan dari tertib itu juga menjadi rukun. Ditambah dengan perlakuan yang disebut di dalam ayat tadi, itu semua menjadi rukun dalam mengambil wudu, mengambil air sembahyang. Meninggalkan rukun menyebabkan batal ibadah yang kita buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka basuhlah olehmu akan segala muka kamu. Perincian tentang muka hadis berilah. Start daripada tempat tumbuh, tempat biasa tumbuh rambut. Bagi satu orang projek, kepala dia memang tak ada rambut. Jadi di mana sempadan tempat tumbuh rambut dia di mana? Di tempat yang menjadi kebiasaan rambut tumbuh, walaupun dia tak ada rambut. Di situlah sempadan. Anak telinga sampai bawah rambut. Pastikan kawasan itu semua dibasuh dan ayam rata di kawasan itu. Dan dua tangan kamu sehingga dua siku. Kita dah baca dalam mukadimah. Bola depan disunatkan supaya lebih daripada siku. Pasal apa? Pasal di hari akhirat itu dia akan bercahaya anggota wudhu kita. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa bila ambil ayat semayang, depa ambil bagi lebih daripada tempatan yang disebutkan. Dan juga sapu oleh kamu akan kepala kamu. Kepala disebut dalam Quran wamsahu, sapu. Dia tak suruh banyak, dia suruh sapu. Maka memadai dengan kita ambil ayat sapu saja ayat di kepala begitu. Dan dia kata, basuhlah kedua kaki kamu sehingga dua mata kaki. Dua mata kaki nama dia? Pukulan. Pukulan. Basuh sehingga basah di kawasan pukulan. Empat anggota wudu, iaitu muka, tangan, kepala dan kaki itu adalah diambil daripada ayat Quran. Dan yang selebihnya diambil daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian wajib niat dan juga tertib. Jadi enam fardu di dalam wudu. Wajib sapu sekalian kepala pada Imam Malik dan Imam Ahmad. Dua mazhab ini, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Mereka bila masuk kepala, dia masuk kepala semua. Daripada tempat semua rambut di sampai belakang, dia masuk semua. Macam tu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Dan wajib teroboh pada Imam Abu Hanifah dan barang yang dinamakan saku pada Imam Syafi'i. Imam Hanafi dia kata patuh 1/4 kepala. Imam Hanbali dengan Imam Malik semua patuh sapu semua. Imam Hanafi 1/4. Imam Syafi'i tipe dalam makni Imam Syafi'i tipe dia kata apa? Sapu dah di mana mana bahagian kepala sudah ok. Sesungguh orang yang sayang rengat yang dia pernah kena meraki itu, maka bila mereka tambah tu kepala dia tak tutup di sini ni. Sah tak dia semayang dia? Sah. Kerana mana-mana tempat tumbuh rambut itu di anda kepala. Begitu. Jadi kalau dia mazhab yang dua tadi ni Abani dengan Maliki, dia kena bantu habis dengan tempat kena penaik lagi. Kena yang cuba katakan orang setengah jam pun tak mau naik. Dan tu yang bersayang tapi kadang-kadang tak semayang. Dan oleh kira-kira orang perempuan di diri membuat atau dia menjabat ni Allahu Akbar tak semayang bukan semata-mata pada dia saya mesak daripada pagi tadi nak keluar kerja dia mesak dia tarik seni main di mana atau dia sesuai apa tak mana dia kubur apa kubur apa macam-macam pun dengan kerana nak dia yang semayang lorong nak jahanam semua tu nak buat lagi dia balik dia kata tu kabur dah orang lagi yang saya datang tuan-tuan itu pahaman ayat tim susah pahaman yang susah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kemudian baik kemudian kata dia kalau sekiranya hadas susah dan jadi mereka nak angkat hadas kiti ayat semayang tu dia pergi hadas kiti. Bila dia ayat semayang, terangkan hadiah kecil. Baik, now dia kata kalau orang ini hadiah besar. Firman Allah, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطْفَحَرُ. Dan jika sekiranya kamu berjunub, maksudnya hadiah besar, maka bersucilah kamu dengan mandi junub. Itu tak dapat cara lain dibuat, melainkan dengan mandi. Untuk menghilangkan hadiah besar. Maka niat dia ialah niat angkat hadiah besar. Dengan meratakan ayam dan seluruh bulu dan juga kulit badan. Seluruh daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kena sampai ayam. Kalau ada kawasan yang ayam tak kena, mandi wajib tidak sah. Maka dia selama-lama dalam keadaan menanggung ada yang sah. Dia semayang, haram. Dia baca Quran, haram. Dia pergi Mekah buat haji, buat umrah. Dia buat balik ihram. Maka mandi wajib ini satu perkara yang jangan buat mudah. Mesti diperincikan cara-cara dia sebagaimana yang dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia masuk tentang hukum tayamum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal gha'ib aw lamastumun nisa" falam tajidu ma. Maksudnya dan jika ada kamu sakit yang tidak boleh kena air ataupun kamu dalam keadaan musafir tidak ada air musafir kelima mimpi yang mewajibkan mandi musafir di tempat yang tak jumpa air atau datang macam seorang daripada kamu itu daripada hadas. Dia hilang ayat semayang dan kamu buat benda yang membatalkan ayat semayangnya. Ataupun kamu sentuh akan perempuan. Ataupun kamu setubuh akan dia. Sentuh perempuan kalau dalam perjalanan kaki ini pakai uruk. Bersetubuh dengan dia ada besar mudur. Begitu. Maka tiada kamu dapat air kemudian daripada tuntutannya. Bila kita dah jadi berhadas sama ada hadis kecil, ayat semayang tak tahu ataupun hadis besar. Di cari ayat tak ada. Contohnya apa? Duk di daerah tertentu di Selangor. Oi tuan-tuan, sekarang pun kita tak ada ayat yang bagus tuan-tuan. Tak ada karat pun susah. Tapi boleh lagi. Tak ada karat ni. tak ada ayam dia boleh main, dia boleh mati batu bunuh. Tapi orang Islam lebih-lebih lagi, ayam ni, wui, tak tahu nak apa, keperluan terhadap ayam ni. Bukan hal makan minum aja. Ni kita punya hal nak semayang, kita punya hal nak basuh, nak istinjak dengan nak... Masalah bila tak ada ayam ni. Laut tak ada, sungai tak ada, kira ayam tak ada. Kita dulu ni pulau Pinang ni boleh duduk pulak lah, tak ada ayam apa, kita duduk pantai dia duduk. Tak apalah pulau Pinang, dia duduk tempat tengah darat, tak ada ayam. Dia main kemarau, telaga kering, sungai tak ada ayam, nak pergi ke laut berapa punya jauh, takkan tiap-tiap kali nak semayang, nak kena sewa mereka pergi sekilau, sekilau, sekilau. Bila baca tajuk ni, bagi kita di Malaysia ni, kita rasa kurang berkaitan. Tapi bila baca tajuk yang sama, di tempat yang jauh daripada sumber ayam, mereka faham keadaan ayam tu macam mana. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Quran sebagai satu kitab suci kepada umat akhir zaman, dia buat penyelesaian kepada benda. Bila berlaku kes ayam tak ada ni, macam mana cara kita ibadat kena buat ke tak? Kena. Boleh tak bagi excuse kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak semayang ni pasal apa? Pasal ayam tak ada. Boleh tak boleh itu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal Islam memberi satu alternatif kepada ayam. Apabila ayam tak ada, tanah ada. Gunakan tanah, tayamum dan semayang. Cuma tanah ni dalam kita mazhab Syafi'i ni dia susah sikit, dia mau tanah. Tapi kalau mazhab lain dia kira ada tebu, ya, kira itu dia anggap sebagai sumber tayamum. Dan naik kapal terbang nak pergi umrah di jalan-jalan. Setengah kapal terbang tu Arab Jordan. Setengah kapal terbang tu Arab Jordan. Sebagai contoh naik penerbangan Royal Jordanian. Nak pergi umrah tapi transit di Jordan. Nak tidur di Jordan 2 malam. Maka setengah kapal terbang tu orang Jordan. Arab Jordan. Tengok bila mai waktu semayang. Kita ni cempera kalau kabut tu nak masuk pancung. Kapal terbang nak ambil ayat semayang. Apa dia? Dia tengok dinding kapal terbang. Dia tepuk. Dia tepu muka, dia tepu, dia tepu tangan dua kali, tengok-tengok mayang lah. Kita tengok ni apa hal dia pergi tepu dinding ni tu. Sedemek pakai dia tepu dinding. Rupanya dia sayang mungkat. Dia sayang mungkat. Tengok-tengok lagi Allah SWT mayang selamat lah dia. Kita tu beratuk pacok. Nak masuk pacok. Masuk pula nak ambil mayang, nak ambil lagu duduk di masjid. Takwa tu masak tu ni, nak ambil lagu tu. Dengan muka ayam berunduk tanah lalu basuh muka pula nak buat tiga lagi lah. Bahankan kita. Sedang-sedang tuan-tuan. Orang tak cerdik ni ramai tu. Orang tak cerdik ni ramai tu ada dan tuan-tuan boleh jumpa di mana-mana. Tuan-tuan nak travel daripada Pulau Pinang, nak pergi Kuala Lumpur, tinggal dekat surau RSR, nak semayang. Kita fahamlah kata bagi ada dua jemaah di satu tempat itu dilarang oleh ulama. Maka kita pun tengok siapa yang duduk semayang dah. Kalau ada jemaah kita join dia bang. Kalau tak ada kita tengok siapa seorang duduk semayang. Nampak janggut dia hanya merok sikit. Kita pun di belakang dia. Allahu Akbar, kita berimam dengan dia. Bila kita start berimam dengan dua tu. Mai orang yang ketiga, mai orang yang keempat, mai orang yang kelima. Sudah jadi satu jemaah dengan dia janggut ni. Sudah jadi cantik lah. Main pula satu kereta lagi berhenti tepi tu. Dia dengar kamat punya depan ni dalam surau. Lupa kamat punya depan. Jemaah tu semayang tepi tu. Dia baru main. Dia kamat ni macam dia nak semayang waktu di bikin ni. Jangan berjual. Dia ni nak masalah. Dia turun-turun satu kereta empat orang. Dia pergi perkenai-kenai kau ni. Dia nak keput lubang telinga sebelah-belah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat lebih tu. Dengan benung dia main kuih hidung semua cantik. Asyhadu an la ilaha illallah. Awak tidak seperti macam tu. Hantar dijoin jemaah yang doa-doa tu dah satu kesalahan. Hampir keriau, tamat sebaik-sebaik. Ganggu orang yang dah duduk semayang tu lagi besar punya salah. Tu hak bila ya? Ha, jadi imam depan, jemaah juga. Dia pula siang, hey, dia buat macam dia duduk semayang tu. Allahu Akbar. Fa'ni tawu sufukakum fa inna tasbiyata sufu min iqamati shalah. Jadi ini orang bersemayam tak cukup ni. Allahu Akbar. Ni imam pula. Buat semayam tu pula semayam yang baca jahat maghrib dengan isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berterai tenggelam ni. Nak duduk semayang awal pada dia ni. Tenggelam dengan dia ni. Dia main-main. Dia mendominasi keadaan. Dia menyerlahkan kejahilan dia pada mata semua orang yang berada. Kesian benda. Bila tengok benda-benda menjadi kesian, semangat sudah ada. Nak semayang itu satu benda yang baik. Ketiadaan ilmu yang cukup menyebabkan nampak kejayaan satu mengganggu ibadat orang lain yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tengah malam ni kamu ada orang kita ni buat macam tu. Tapi tengok kalau ada mana-mana dia tak tuan dia. Kalau tak ada, ada orang di rumah yang orang nampak dia ni nampak sakit sikit, kita tengok kan nampak dia rokok dia pun mamak minum semua cantik apa semua kita jual dia. Jangan kita perform baru satu dengan pertabas suara mengganggu orang macam tu. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Bukan sahaja menunjukkan kejahilan kita, kita berdosa kerana mengganggu orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita. Ini benda-benda yang kadang-kadang nak kena buat sains teori yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Maka ayat yang kita baca ni yang Tuhan kata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'a. Apabila kamu sakit ataupun kamu dalam musafir yang susah nak dapat air ataupun kamu ada air semayang kerana kamu pergi al ghaib, kamu masuk pancung, buang air dan sebagainya, maka kamu sudah jadi orang yang tak berwudu. Aula mastumun nisa. Ini menjadi perbahasan di kalangan mazhab. Perkataan la mastum, Imam Syafi'i kata tepuk. Sentuh. Sentuh orang perempuan walaupun bini kita batal semayang. Tapi mazhab lain kata la mastum bukan sentuh, tapi bersetubuh. Maka di kalangan mazhab lain dia kata kalau sentuh tidak batal. Dia kata Imam Syafi'i kata la mastum maksudnya sentuh. Sentuh juga batal ayam. Malah falam tajidu ma'a, dan tidak ada ayam. Pada ketika itu apa dia? Dalam Quran kata fatayam mamu sa'idan fajiban fansahu biwujuhikum wa aidikum minhum. Maka hendaklah kamu tayammum sebagai ganti ayam yang tak ada. Maka hendaklah kamu tayammum iaitu fakat tanah yang suci. Kita ingat kata tanah ni suci. Maka kita guna tanah tu untuk kita bertayammum. Maka satu oleh kamu dengan kamu dan dua tangan kamu dengan tanah itu. Dia kata tayammum ni apa dia? Tepuk di lembu tanah tu, sapu muka. Kawasan yang wajib kena air semayang bagi kena lembu. Kemudian tepuk lagi sekali tangan pula. Balik kanan, lepas tu balik kiri. Yang ni untuk sisir kena tengok ustaz. Apa nama? Media ni apa? Don Daniel. Ustaz Don Daniel dia boleh tunjuk detail sebenarnya. Macam mana tak faham. Dalam mazhab Syafi'i ini dia ada mustahmal. Jadi nak kena jaga supaya tidak berlaku mustahmal. Bila tepuk tanah tu, start dengan tangan kanan, tangan kiri yang debu ni letak di bawah tangan kanan, tarik. Tarik, main lepas pada siku, naik belah atas. Bila main tadi, stop. Jangan dicampur, tadi dia jadi mustahmal. Dia stop kami, hari pula sambung daripada belah bawah tangan kiri. Main sampai atas, main sampai balik ni, barulah jumpa lagi. itu tayamum. Lanjutan daripada bab tayamum ini ialah perbincangan bagi orang yang cedera. Budak-budak muda naik motor, aksiden jatuh, patah lengan. Ini adalah anggota wuduk. Ini kena kini. Bagi budak yang berkinin anggota wuduk ya, dia nanti ayat pemayang macam mana? Dia ada di setiap dia. Di dalam tekak. Secara ringkas, dia buat tekak secara ringkas. Bagi mazhab Hanafi. Saja kita sebut mazhab lain macam mana? Bagi mazhab Hanafi, ambil ayat pemayang macam biasa. Batuk muka apa semua macam biasa, kanan-kanan batuk macam biasa, main tangan kiri yang berkimen. Mazhab Hanafi dia kata sapu dia akan kimen. Sapu dia akan kimen. Lepas itu continue dengan kepala, benda-benda selesai dan hilang main. Manakala jumhur ulama. Jumhur ulama maksudnya apa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga imam dia kata sama juga macam Imam Hanafi kata batuk muka, dia semayang batuk muka, batuk tangan bila mai kawasan yang berbalut ni, di sini dia mai bijir mereka. Bila mai di kawasan yang berbalut ni, sapu dia di kawasan yang berbalut ni, sapu. Tetapi kata jumhur ulama ada beberapa syarat tambahan. Syarat yang pertama, dia kata memang balutan itu tidak boleh buka. Kalau buka, memudaratkan. Baru boleh sapu balik. Kalau luka sikit saja, balut sampai jadi macam mumia dia balut. Luka sikit saja, dibalut habis satu lengan semua, balut habis. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki, dia kata tak boleh, kena buka. Kena buka dan sapu. Ayam mayam kena batuk macam dia. Yang dibenarkan sapu kuat atas ni ialah kesejahteraan yang tak boleh buka. Kalau buka, memudaratkan. Baru dibenarkan sapu di atas balonan. Itu satu. Yang kedua, syarat yang diletak oleh jumhur ulama, dia kata balutan itu mestilah balut cukup-cukup dengan had luka saja. Kalau luka dia 3 inci, balut 3 inci. Kalau luka 3 inci, dia balut 5 inci. Tak boleh. Hal lagi 2 inci itu wajib kena balut. Tak boleh balut. Tak boleh balut. Tak boleh sapu ayam di atas balut. Tak boleh. Kata mana luka, kata tu saja boleh duduk dengan pelacak. Hal lebih mesti kena ayam. Itu syarat jumpul. Yang ketiga, dia kata dibalut dalam hal ini Imam Syafi'i punya syarat tambahan. Imam Syafi'i kata, waktu nak balut, waktu nak cemen tangan yang patah tu, syekh ni mesti dalam keadaan suci hadis ketika ada sah. Imam Syafi'i berapa lama lagi? Dia accident, dia tak sedang diri, dia masuk buat kecemasan. Doktor kena tunggu dia sedang dulu. Lepas dia sedang, tanya dia, hang ada hadis sah dah? Dia kata, hadis sah. Ada orang dia kata, ambil mandi dulu. Ambil mandi dulu. Mandi, ambil ayat semayang apa main, bau semen. Syarat tu nak bau semen di tempat patah tu, syarat dia apa dia? Waktu nak semen tu dia suci daripada hadai suci air dari sah. Main pula nak semen tu misi perempuan pula. Imam Syafi'i kata setuh, baca air pula dah jenuh. Kena cari jururawat lelaki. Nampak tu kan masalah nanti nak main. Apabila diperketatkan hukum tu, masalah dia bina. Kalau sekiranya dibalut dalam keadaan dia ni tak ada ayat semayang. Masa nak semen tu, dia tak ada ayat semayang. Semen. Apa jadi dekat dia? Bila dia nak semayang, dia sapu ayam buat atas. Pasal semen dah basah, dia sapu ayam buat atas. Dan dia semayang. Tetapi sembahyang tu esok kena kobor balik. Pasal apa? Pasal masa semen dia tak ada ayat semayang. Jadi bila dia dah pun semen, bila nak ambil ayat semayang, sapu buat atas saja tu untuk semayang, semayang. Tapi semayang tu tak kira. Esok kena kobor balik. Kalau 3 bulan dia duduk dalam semen, dia kena khutbah 3 bulan dengan semayang. Nampak? Ini syarat-syarat fiqh yang begitu ketat. Okay. Kemudian syarat yang keempat, dia kata bagi, tapi bagi Imam Hanafi dan Imam Maliki, ini dia tambahan, Hanafi dan Maliki tak disyaratkan semasa nak semen tangan ibu dia suci daripada hadas. Tak syarat. Pasal apa? Imam Hanafi kata dia dalam keadaan emergency, accident, tak sedang diri, orang tengok patah, lepas cek-cek-cek, lepas tunggu pun lepas semen. Bila dia sedang-sedang tangan dia sudah bersemen, masa lepas semen tu dia tak ada air semayang. Habis bila dia nak semayang macam mana, adakah dia nak dia boleh sapu buat cek dan semayang-semayang tu tak payah khabar? Imam Hanafi kata ya, semayang dia sapu ya, dia cek semen itu semayang dia sah dan semayang itu tidak payah khabar. Itu kata Imam Hanafi. Dan pendapat ini nampaknya sesuai dengan keadaan. Dilamai benda-benda yang macam ni tuan-tuan, dilamai benda-benda yang macam ni, kita jangan ketat di dalam nak berpegang kepada pendapat Imam Mazhab. Jangan ketat. Macam apa? Bila kita ketat, kita buka. Oh, dia kata tak boleh. Saya kok mana pun saya ikut apa Imam Mazhab ini kata. Ikut. Ini yang dia kata macam ni. Ikut. Sanggup dan kita ikut. Kalau sanggup, Masya Allah buat. Tapi takut by the time kena kat kita, kita rasa susah benda tu. Bahkan kalau ikut Imam Syafi'i lagi, dia kata apa? Bila naik kes tangan yang bersimen macam ni, ambil ayat semayang macam biasa. Ambil ayat semayang, basuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, hak mana tak semen, basuh. Ujung ni kalau tak semen, basuh. Kemudian hak atas ni, sapu saja. Lepas tu, tayamum pula. Ditayamum dengan debu, sapu muka, sapu tangan. Lepas tu sambung balik ayat semayang balik. Basuh kepala, basuh sampai basuh kaki. Itu yang diputuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hamba Allah ni sudah accident, sudah teruk. Bidu abang pula kat dia, ambil ayat semayang. Lepas tu hamba nak berhenti, dia tayamum pula. Lepas tu lagi hamba sambung lagi ayat semayang. Eh, dia kata, aku sakit ni, dia kata, anak suruh, aku buat terjadi semua, aku boleh belah, aku tak nak mahu semayang ni semua. Dia nanti jawab macam tu. Pasal apa? Pasal dia dalam keadaan sakit. Kita tidur apa benda yang bagi susah dia, last kali dia tak buat dia. Maka itu sebab dalam ayat yang kita baca ni, sambung ayat tadi, Tuhan kata apa? Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Dia tak menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala bahawa menjadikan hati kamu itu daripada kepikiran. Tuhan bukan nak bagi susah dekat hamba. Tuhan sendiri kata macam tu. Tuhan kata bukan tujuan Allah nak menyusahkan hamba. Yakni dengan memfardukan wuduk dan tayamum dan mandi junub dan sebagainya. Agama Islam bukan diturunkan untuk nak bagi susah kepada orang yang nak beramal dengan dia. Kita faham apa dia? Kita faham dalam Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi kemudahan kepada kita. Apatah lagi kepada orang yang sudah pun ditimpa susah. Dia kemalangan, dia susah. Tiba-tiba kita sengaja dibagi lagi susah kepada orang yang sudah pun. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat 185 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala nak mudah kepada kamu dan bukanlah Allah nak susah kepada kamu. Atas dasar itulah maka pendapat Imam Abu Hanifah dalam bab tayamum, apabila anggota cedera dan berbalut ini nampak mudah untuk diamalkan. Kalau orang tanya saya, Ustaz, hari itu macam mana kita nak ikut cara Syafi'i juga ke ataupun kita boleh ikut cara Hanafi? Saya kata mana-mana pun tidak salah kerana semua itu ijtihad. Bagi siapa yang rasa macam dia tak boleh tinggal pendapat Imam Syafi'i, buatlah. Susah, tapi mungkin bagi dia, dia kata tak susah. Sebab dia nak buat macam tu, buat. Tapi bagi orang yang dia rasa ni nampak nak memberatkan dia, dia ambillah pendapat Imam Abu Hanifah. Kerana ijtihad, Nabi kata apa? Kalau tepat, dua pahala. Kalau tidak tepat, satu pahala. Tidak ada dosa pada ijtihad golongan yang mujtahid. Imam-imam mazhab ini, mereka semuanya mujtahid. Bahkan kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi satu warning. Nabi kata apa? Halakal mutanaffihun. Nabi kata. Nabi ulang dia lagi. Nabi kata halakal mutanaffihun. Halakal mutanaffihun. Halakal mutanaffihun. Nabi ulang dia lagi. Nabi kata binasalah orang yang sengaja buat bagi susah benda orang. Imam An-Nawawi dalam nak menjelaskan hadis ini, apa maksud al-mutanaffi'un yang Nabi sebut kebinasaan kepada al-mutanaffi'un? Siapa dia al-mutanaffi'un ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata al-mutanaffi'un ay al-musyaddidun fi ghairi mawdi'i at-tashdid. Imam Nawawi kata mutanaffi'un itu ialah orang yang sengaja bagi jadi susah benda yang sebenarnya tidak susah. Saja-saja buat bagi susah pada benda yang tak sebenarnya susah. Dia saja buat bagi susah. Maka akhirnya dia rasa macam agama ini menyusahkan dia. Sebenarnya agama tak menyusahkan dia. Fahaman dia terhadap agama itu menyusahkan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut tadi kita baca tadi, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak menghendaki Allah bahawa menjadi atas kamu itu daripada kesulitan dengan memfardukan wudu dan tayamum dan mandi junub itu. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi menghendaki Allah bahawa menyuci akan kamu daripada hadis kecil dan hadis besar dan daripada dosa. Tujuan Allah syariatkan ayat semayang, suruh tayamum dan sebagainya, tujuan dia Allah nak orang Islam ini sentiasa bersih. Bersih sebenarnya kalau kita ikut Islam yang benar, bersih. Suruh kita mandi, suruh kita ambil ayat semayang, suruh kita jaga kebersihan, larang kita daripada duduk dalam masjid. Ini semua menunjuk kata Islam itu agama bersih. Tapi yang pelik dia jadi sebalik. Dia jadi sebalik. Allah, tuan-tuan tengok Malaysia ni boleh kata negeri yang ramai orang Islam. Allah, tuan-tuan tengok sungai-sungai di Malaysia macam mana. Tuan-tuan tengok pula sungai-sungai yang ada di Ukraine, di Perancis, tengok sungai yang ada di London, tengok sungai yang ada di Jepun, tengok sungai yang ada di Korea. Macam mana sungai depa? Depa pula jaga kebersihan lebih daripada orang Islam yang Quran hadis mengadu suruh dia suruh pergi. Depa tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada apa, depa lagi pergi. Kita pergi negeri yang kita sebut tadi, tentang di Jepun juga. Masuk bilik ayam dia boleh tidur. Bilik ayam dia kita masuk, kita jamak nak tak badan tidur jalan air. Jamak. Kita di sini masuk toilet masjid. Masjid punya toilet masuk lompat keluar tak jadi. Jangan cakap toilet awam ni, masjid punya toilet kita masuk lompat keluar balik tak jadi. Pasal apa? Kosong. Pasal apa kosong? Pasal orang nak main semayang tak jaga. Bukan masjid tak jaga, orang nak main semayang ni tak tahu jaga. Maka kerana tu toilet masjid pun kosong. Ini dalam istimewa yang dirahmati Allah. Saya pergi Jordan, saya pergi masjid, saya pergi hari masuk-masuk sadar dia, orang buka pintu keluar. Dia tinggal pesaka dia di tiap-tiap jaman. Pesaka dia tu dia, haraknya pesaka dia tinggal dalam tu. Buka-buka pintu, tengok, terkejut. Kita beralih nak keluar, bawah nak pintu sebelah pun beralih nak keluar pelaga. Dia terkejut bersangka kena, kita terkejut bersangka diri. Apa benda ni yang ada? Dajat semua. Susah sangat dah nak keluar bersangka itu. Begini susah pun, tak hati dah. Tak keluar saja, benda tu bagi jalan tu. Satu ni tak buat, dia tinggal. Tiap-tiap pintu dia tinggal. Bapak tu keluar semua. Bawa hati kata hujan. Oh, apa dia balik. Dia cakap banyak. Dia kata keluar tengah-tengah. Dia tengok. Nampak terina. Dia ada lima enam orang. Dia dulu relax. Panggil mereka. Panggil dia minta tip itu. Nak panggil dia tu rumah clear ni. Apa semua kan. Dia minta tip. Jordan pula dia pakai dina. Kan. Kali dengan panggil duit kita. Kalau ada 10 dina. Makna pergi 40 ringgit ke dah. Ada lima orang. Alhamdulillah. Bagi dua puluh, sepuluh, sepuluh dinar, lima orang. 50 kali 4. 200 ringgit. Habis. Bagi dia, suruh ni, clear satu-satu-satu tadi. Apa tetap mentality? Nah, Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok benda tu pengajaran. Kita jangan buat benda tu di negeri kita. Sama. Dia tengok gini, tuan-tuan, berlaku di Jepun. Video tsunami. Macam mana apa nama orang Jepun apabila tsunami kena negara dia dengan ayak dia main daripada laut duduk masuk main bukan dia bawa hanyut orang saja, dia bawa hanyut rumah, dia bawa hanyut kereta, dia bawa hanyut lori, dia bawa hanyut ni duduk main ni. Bila pasukan yang nak rescue orang-orang yang terperangkap dalam tsunami ni main, dia pun jadi macam yang kita baca dalam hadis Nabi ni, cerita sahabat-sahabat Nabi ni apabila kegagal selepas daripada perang, orang buat main ayam nak bagi minum, dia tak mau. Dia kata kawan sebelah lebih perlukan ayam daripada dia. Pergi dekat kawan tu, kawan tu tak mau. Dia kata pergi dekat sebelah, kawan sebelah lebih perlu ayam daripada dia. Kawan yang ketiga tak mau. Pergi sebelah, pergi sebelah. Akhirnya suruh patah balik kawan Apollo, kawan Apollo dah syahidah, dah mati lah. Macam tu berlaku dalam hadis yang kita baca terhadap sahabat-sahabat Nabi. Benda tu ada di sebut. Dia tak ada di sebut orang Islam, dia ada di sebut. Bila patutkan rescue main, nak rescue ni orang-orang yang terperangkap dalam tsunami hidup main ni, dia tulis, tulis sana. Dia kata nampak macam orang tua, itulah dia dulu. Video mereka yang ambil secara candid ni, ambil kapatan, siapa ada kamera, handycam, siapa ada telefon dan kamera. Gambar-gambar ni, mereka himpun, mereka dokumentari kan. Keluar dalam channel History, Astro baru ni. Mereka compile, mereka ambil semua gambar-gambar yang diambil secara candid. Oleh rakyat-rakyat dia ni. Mereka himpun, mereka jadikan dokumentari cerita tentang dahsyatnya tsunami yang kena Jepun ni. Dia kena tengok balik, Masya Allah, Islam ada dalam diri dia. Mereka tidak belajar Quran, mereka tidak belajar hadis Nabi, tetapi nilai-nilai baik tu ada dalam diri mereka. Satu patut ada di dalam kalangan orang. Kita orang Islam berdua tu tak buat tsunami tu terlalu besar, besar terlalu besar. Lepas semayang jemaah nak keluar dia, berapa kereta ni sampai nak sajar di sini. Pergi semayang di masjid, masjid besar tapi pintu bazar satu. Bila habis semayang ni pakat tu tuju nak keluar tu dia bottleneck. Semua nak berapa di lorong tu pakat nak keluar. Di situ tuan-tuan boleh tengok sikap orang Islam. Selfish. Sikap ni penting diri sendiri ni. Tuan-tuan boleh tengok. Tengok dengan rupa parah, dengan nampak macam beriman, macam apa. Dia keluar kereta tu, dia macam nak selesai diri ni. Dia nak tidur. Sikap tu tidak menggambarkan dia orang Islam. Muslimin dan Muslimah yang dia rasa jawab. Jawablah kita ni menjadi macam tu. Ha? Mengaku Islam, Quran tu baca, hadis Nabi tu dengar hari-hari. Mai sampai tak nak implement, kita tak jadi. Kita fail di sini. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau semua orang ada perasaan tu. Perasaan apa? Hormat, kawan. Lebih daripada diri sendiri. Allah SWT. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Tak apa-apa forward message saya dalam Facebook. Satu video klip cerita tentang Tapi semua pun macam bukan orang Islam lah yang ada dalam tu. Ni tolong ni, tolong utamakan kawan. Video kulit berapa? Tak minit ke? 5 minit ke? Dia ambil sikit-sikit, dia cantum sekali, dia buat satu apa nama video kulit yang ringkas ni. Tengok macam mana tu budaya yang Islam turun tu ada dalam kehidupan dia ni. Bila satu orang bawa kain, kawasan dia tu, hotel, bertabung. Bawa putih, pakai tolong putih-putih-putih main baju dekat tu. Simple dia tentang. Kita tengok tangan pegang dan teman-teman ini. Tanah dia, bila dia pergi jatuh, kain dia bertabung tu, pegang lah teman-teman ini. Bertabung tak akan menyebabkan orang. Tolong tak? Tolong? Tak tolong. Tak boleh lagi. Boh buat kain lagi. Nah. Satu apa nama Risa Turung budak-budak tu, mak dia balik hadir, sebab Risa Turung tu bergerak nanti ke jalan ni, lompat naik pegang ni, selamat yang lalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ada dalam masyarakat kita orang Islam tapi sangat kurang. Dan benda yang sama sangat subur dia dalam masyarakat dia yang bukan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berita kepada kita, man yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Tidak menghendaki Allah bahawa menjadikan hati kamu itu daripada kesulitan. Allah bukan nak bagi kita susah. Bahkan Allah nak bagi kita benda yang mudah supaya kita boleh buat ibadah dengan hati yang besar. Firman Allah, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah hendak menyucikan kita daripada hal yang kecil dan hal yang besar dan daripada dosa, dan supaya menyempurnakan akan nikmatnya atas kamu dengan Islam. Allah nak bagi kita rasa Islam itu satu nikmat. Islam yang Allah bagi kat kita ni satu nikmat. Apabila Islam sama Islam ni berkasih sayang, itu satu nikmat. Oi, hari ini dia tak jadi tuan-tuan, dia tak jadi. Kita sama-sama orang Islam, kita boleh berdengki sampai tahap yang tak boleh fikir macam berdengki. Kita bermusuh sama-sama, kita orang Islam ni bermusuh ni sampai dengar nama luluh awak jadi menjaga. Ada sebab-sebab yang tertentu. Kalau dalam kalangan keluarga permusuhan berlaku kerana berhubung harta, simple saja. Pasal berhubung harta, bila mati mak, mati ayah dan sebagainya, tiba-tiba kita dapat tahu ada sebidang tanah ayah kita ni tiba-tiba sudah jadi nama sok kita. Kita pun dengan biji mata cekir terbeliak tanya, kata ni macam mana tanah ayah ni boleh jadi nama? Jadi nak mula tu. Kakak kata, ayah bagi tak gaya tu. Bila ayah bagi lah, bagaimana kami tak tahu. Dah mula dah cakap pun dah jadi tak elok. Bila ayah bagi kan, bagi apa kami tak tahu. Bagi apa ayah nak bagi kan, kat abang kat kami dulu. Wal hari tu abang tak ayah. Ayah nak bagi kat kakak masa dia hidup, itu hak dia. Apakah satu kebaikan kakak ni sudah buat dekat dia, dia tak tahu sayang dekat kakak ni. Kerana kakak ni sudah buat satu benda yang anak lain tak buat, misalnya dia bagi tanah tu sekepi, itu dia jadi hebat. Pemberian ayah semasa hidup, itu hak dia. Tak duk tanya ni, macam mana ayah boleh bagi kan? Bagaimana kami tak bagi? Duk tanya tu. Satu orang kata, mana aku tahu ayah bagi kat aku? Iyalah, aku nak tahu apa dia bagi kan? Orang macam mana? Habis tuan-tuan, habis. Lepas tu, kau mati, dia tak ditengok. Ni yang berlaku sama masyarakat kita. Kau sama-sama keluar daripada kandungan mak yang lama ni. Mati, dia tak ditengok. Kenapa? Dia tak tahu kepi tu punya macam. Tak cukup lagi, dadah tu. Keturunan kakak ni, anak-anak penangkap dia. Jangan panggil pakcik dadah. Itu dia yang kata orang Islam, kita ada yang sampai tiga tahap. Hak tu hak musuh kerana harta kalangan dia padu. Hak musuh kerana pakcik tersumbang lah. Bermusuh kerana pakcik. Hatta kata tu yang dijadi musuh dalam macam tu. Yang kata kita pakcik tak boleh toyuk, dia pakcik tak boleh apa? putih suas kiri dengan kadar tu, kita tak suka kat dia. Betul kita tahu jalan dan dia pilih suci, tapi janganlah sampai hubungan tetap dikorbankan. Jangan sampai banyak dulu. Jangan. Orang Islam dan dunia ni bergaduh tuan-tuan. Bukan orang Islam di Malaysia. Orang Islam dan dunia ni bergaduh sampai ketat lah. Tak boleh nak bergaduh lah. Dia tahap bergaduh dia ni sampai tak boleh nak bergaduh lah. Orang kata kalau pecah ni sampai tak boleh pecah lah. Cukup-cukup lah. Kita cuba tengok mana ruang, mana sudut, mana peluang yang ada untuk berkuatan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Pasti apa? Islam nak bagi kita rasa nikmat Islam. Apa dia nikmat Islam? Nikmat Islam adalah nikmat Islam. Kita rasa tu kita dengan dia berdawa. Pasti apa? Pasti sama satu agama. Bila sama-sama duduk di Malaysia berkeli ini akhir sebab-sebab yang macam-macam ni. Tapi bila satu hari dua-dua tercampak duduk di negeri orang lain. Boleh kawan? Satu rakyat Malaysia. Terpelantin di dulu di London. Dia jumpa sama-sama Malaysia di London. Jadi macam adik abang punya baik. Padahal pasti boleh doyok dengan muda Kingston kiri juga, sama juga. Jadi bila duduk di London, dia jadi baik. Bila balik mai sini, dia duduk tanya, hang toyo cak apa? Cak kipai udang, hang kipai udang, aku dah, aku cak angsa, man. Pula. Bila pergi negara tu, boleh pula. Boleh tolak asuh, boleh kawan, boleh tolong, boleh pergi rumah dia. Dia tak ada, boleh tolong bawa anak dia, hantar pergi sekolah, dia boleh. Oh pelik, kata pelik. Benda ni cukup pelik. Itulah peliknya orang. Sedangkan Allah kata apa? Allah kata aku bagikan Islam kepada apa ni untuk jadi nikmat. Nikmat apa? Nikmat persaudaraan. Mudah-mudahan kamu bersyukur dengan nikmat Islam itu. Tuhan kata supaya apa rasa terima kasihlah yang dekat Tuhan. Bagi bagi kita jadi orang. Ini baru main rumah hari ini, baru main rumah kata apa? Apa nama tu? Pasir Bintang, dunia hari baru. Benefit apa lah? Kata gunung dia minta nak bersara awan. So, saya baca internet ni pun berkira tak kira banyak dia. Tapi ada cerita tu lah, saya sampai terus jumpa. Kata dia minta bersara awan, dia tak mau. So, ini jadi home. Kan dia take over daripada John Paul apa ni, Ben Lee. Katanya dia tak mau. Bila dia kata tak mau tu jadi satu benda kacak di seluruh dunia. Pakai kuatak. Ada-ada lepas-lepas memang sampai mati akan pegang jawatan itu. Sebab nak jadi semua bukan senang. Lepas satu dunia, dia seorang bos nombor wakil. Islam tak ada macam tu. Tentu tujuk dalam masyarakat Islam, siapa yang menjadi rujukan nombor satu dunia? Dalam masyarakat Islam, sebab sekarang. Oh, kita kata, boleh tak satu dunia orang Islam terima Abdul Rahman Sudai sebagai apa imam kepada seluruh umat Islam dunia? Oh. Sebahagian kata, sorry, dia ni wahdi kami tak ikut. Dia pergi buka, dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah, dia seronok dengan kotu baca, dia berimam dengan kotu. Tapi, oh tapi, jadi wahabi aku tak boleh cari. Aku sorry, wahabi ni tu pantang. Ada nak bagi siapa? Ada satu pihak mencadangkan, okey, nah apa, ada satu pendapat kita tabarkan Ali Khamenei sebagai imam utama kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi Presiden Iran. Oh, geng susah sekejap ni. Ya, nak boleh jadi buah dia ni. Ah, ni tak maaf macam-macam. Saya mati hidup balik pun dia tak boleh terima dia. Tak boleh juga. Oh, cadang yang tu, wahdi, cadang yang ni. Ya, habis nak bagi siapa? Okey lah macam ni, kita tak mau siapa dunia apa semua tak mau. Lah macam ni, kita bagi apa nama Dr. Yusuf Al-Faradi dia jadi sebagai satu imam nombor satu kepada orang Islam seluruh dunia. Penting tak tuan-tuan ada orang untuk dijadikan reference kepada umat Islam seluruh dunia? Penting tak penting? Penting tuan-tuan. Bila ada apa-apa perselisihan, kita refer di dekat dia. Kata dia semua orang kena pakai. Baru ada solidarity. Baru ada kesatuan. Kristian dia boleh buat. Sebab bila jadi macam-macam, mereka balik dekat Pope daripada Vatican City. Pope kata dia, satu dunia akan kata dia. Orang Islam tak boleh buat. Bagi apa? Bagi masing-masing untuk penaik bendera masing-masing. Begini dalam kalimatnya dirahmati Allah SWT. Kenapalah malam kepada umat Islam? Sedangkan ayat yang kita baca ni Allah beritahu Islam itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Nikmat. Kenapa kita tidak boleh bersatu dengan perintahkan Quran hadir di tempat yang sepatutnya? Begini dalam kalimatnya dirahmati Allah SWT. Firman Allah wazkuru ni'matallahi alaikum wa mizaqahu alladhi wasaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha 'alimun bi dhati as-sudur. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu dengan Islam. Tuhan rezeki dari sana. Tuhan kata apa? Islam itu adalah nikmat kepada apa? Tolonglah semua balik kepada ajaran Islam. Dan janjian yang telah berjanji Allah akan kamu dengannya, yakni ketika kamu kata kepada Nabi, telah kami dengar dan telah kami taat, suruh dan sebab kita berjanji. Kita pernah berjanji kepada Allah dan Rasul. Kata kita ni, sami'na wa ata'na kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takutlah oleh kamu kepada Allah dengan menyempurnakan segala suruh dan segala sebab. Turun apa yang Tuhan suruh buat-buat, yang Tuhan larang jangan buat. Kerana bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang buat. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat mengetahui dengan barang yang ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan tahu semua kita. Bagaimana kita tidak boleh terima dia ini? Jadi ketua kita bagaimana? Tuhan tahu. Kita katalah alasan apa pun, sebenarnya apa yang ada dalam hati kita Tuhan tahu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Macam NGO, walaupun kita tengok orang ini, Allahu Akbar. NGO ni cukup banyak dalam Malaysia ni. Ada 20 orang pun pergi daftar satu NGO. Bilang-bilang 15 pun daftar satu NGO. Macam mana ada banyak dengan NGO ni? Tak boleh kita bernaung di bawah satu saja. Tak boleh ke? Tak tahu apa jawapannya. Tapi dia antara banyak-banyak jawapannya bagi semua naik di kita. Itu dalam situ. Hal lain tu boleh bagilah. Bagaimana dia punya perlembagaan dia, kami tak boleh terima, kami mau macam ni. Hal ni pula kami tak mau macam ni, tapi kami mau macam ni. Jadi ni. Ada ni kata tak boleh, tak boleh, tak boleh, kami tak mau, kami mau ni. Jadi banyak kan. Tapi hak tersirat dalam hati sebenarnya, Allah Ta'ala tahu, Quran adalah. Betul-betul pasal apa? Ada di antara sebab-sebabnya. Bukan semua, tapi ada di antara sebab-sebabnya. Nah, itu. Kalau dia pergi duduk bernaung di bawah hak sedia ada, dia tak jadi ketua. Sebab dia pada ada ketua. Maka dia form satu lagi, dia jadi presiden. Dia jadi ketua. Kalau itu yang tersirat di dalam hati, maka kebinasaan kepada orang lain. Kita kena latih diri kita ni boleh bekerja sama dengan orang. Jangan kita duduk fikir kita saja betul orang rumah tak betul susah betul betul betul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kerana bahawasanya Tuhan itu akan mengetahui dengan barang yang di dalam hati kamu dan yang lainnya, maka Allah itu terlebih Allah. Tuhan tahu segala-galanya. Lepas ini insyaAllah dia akan masuk satu ayat suruh berbuat adil. Dalam ayat yang akan datang ni tuan-tuan lagi lah kurang. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Ini ayat cukup menyenang. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang nak menegakkan keadilan. Jadilah kamu orang yang nak supaya keadilan tertegak di atas muka bumi. Kemudian diikuti dengan ayat yang Tuhan kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Jangan sampai kerana kamu tak suka dekat satu orang, kamu tak boleh berlaku adil. Yang ini kena ramai orang. Kerana kita tak suka dia, dia buat baik pun kita tak dapat baik. Ini ayat yang akan datang. Tapi aku tak suka kat dia, dia buat baik pun aku kata tak baik. Ini kan Islam tak mahu macam ni. Kita suka kat dia, kita tak suka kat dia, sebab lain. Kalau dia buat benda baik, kita kena suka. Tak boleh kerana aku tak suka kat dia, maka dia buat baik pun aku kata tak baik. Itu tak boleh. Itu kita tidak berlaku adil sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia ini contoh, masing-masing orang masing-masing pendirian. Kita dengan pendirian kita, dia dengan pendirian dia. Takkanlah dia dengan pendirian dia, semua hal dia buat tak boleh. Kalau hal dia buat betul, kita kena kata betul. Tapi aku tak boleh sombong pendirian hak. Tapi hak hak buat betul, aku kena kata betul. Aku tak boleh sokong pendirian hang. Bagi pendirian hang tidak bersama dengan Allah dan Rasul, aku tak boleh sokong. Tapi bab ni hang buat baik, aku sokong. Tapi kita dah, kita bukan saja tak setuju dengan pendirian dia, dia buat baik pun kita kata tak baik. Itu kita tidak berlaku adil. Dan orang pun tak hormat dia. Orang pun tak hormat kita. Kata dia ni nampak tak jujur dia ni. Orang kata, orang nampak kita tak jujur. Makna kita ada kepentingan diri-diri pendirian yang kita. Ini dapat jemaah yang dirahmati Allah. Lihat, kemudian ayat yang berikut lagi, dia sampai cerita tentang hadis. Nabi kita berbawa alih juga dalam cerita di hari akhirat itu. Di hari akhirat itu, Nabi kata orang yang mula-mula akan dihisab amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 golongan. Satu, orang yang tandanya mati syahid. Dia dihisab dulu daripada semua orang. Yang kedua, orang yang semasa di atas dunia dia berilmu dan dia kelihatan beramal dengan ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan yang ketiga, golongan yang di atas dunia kaya raya duit ringgit banyak dan dia kuat bersedekah. Bila main di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jadi kepada tiga golongan? Itu yang akan datang, tidak akan datang. Adakah orang syahid ini berdiri dipuji oleh Allah? Adakah orang yang berilmu, yang kelihatan menyebarkan ilmu siang, malam, pagi, petang? Daripada kuliah subuh, dia dah ada. Tak lagi tengah hari, tak lagi di ceramah di pejabat. Tak lagi petang, di ceramah di hotel, dekat datin-datin, IT. Tak lagi malam, kuliah maghrib. Lepas hancur, ada satu ceramah lain. Mata kasar, tengok nampak dia ni kuat betul berdakwah. Bila bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jadi dengan dia? Takut. Tapi yang akan datang di buah tajuk ni, dia tanya buah. Cukup takut. Satu orang yang Allah bagi dekat dia, kaya raya, rezeki ni cukup luas. Duit ringgit ni belanja tak habis. Dan dia boleh easily spend duit dia untuk kebaikan. Dia lepas duit dia untuk jalan kebaikan ni. Punya kuat, punya bagi semua orang sebut-sebut dia ni. Sebagai penderma nombor satu. Main jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jadi ini? Ini dalam muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu dia akan menjadi satu kayu rukuk kepada dia yang tidak. Mudah-mudahan banyak umur, tidak ada penyakit raya, ada lagu yang kita berbual. Kalau umur, kalau mesti bubangkan, kuliah pun dibubangkan. Nah, bubang-bubang dia nak berjalan. Tapi sana, nak bagi peluang kita tuan-tuan untuk senang kekir-kekir. Itu saya abang dia letak itu bersama, macam saya pun nak dengar. Nak dengar kan? Kita kalau boleh kita nak tengok bila raya di Malaysia ni macam bila raya di Amerika. Tak kira bagi apa nak berdanding, jangan maki orang, jangan haiskan orang, jangan cerita apa yang anak buat kalau anak buat buat. Saya nak dengar. Bagi kak buat hang kalau menang anak buat apa? Dia beritahu, saya dari segi saya dari segi pendidikan jadi problem saya, dari segi kesejahteraan jadi problem saya, dari segi kebajikan rakyat ini problem saya. Dan semua dia beritahu rakyat nak dengar dan nak menilai dan nak tengok muka dia percaya ke dalam. Hari ini pagi tak boleh tuan sendiri. Dia beritahu, saya punya program pendidikan saya macam mana. Saya punya program apa ekonomi saya macam mana. Macam mana Presiden Amerika, mereka boleh pilih secara teratur. Boleh buat dua orang secara, dia ni manggil cerita, cerita apa dia nak buat. Dia ni manggil cerita, cerita apa dia nak buat. Dan ayat boleh bukan saja dengar, mata boleh tengok, tengok muka dia ni nantai atau tak nantai, boleh tengok, boleh nilai sebelum mengundi. Saya merindui suasana pilihan raya yang begitu. Kita letih dengan keadaan yang terjadi hari ini. Dibuka cerita itu lebih kumpul. Sudahlah tempat, tak bagus lah tempat. Dan ini bukan nak kisah pilihan raya. Jadi bila malam berubah, kita bergabar-gabar diri dengan timbang dengan neraca ilmu yang kita duduk ngaji selama ni apa semua, kita timbang elok-elok, kita buat keputusan wajarlah dia ni, kita bagi dia itu. Okey, dan mudah-mudahan neraca yang terbentuk itu lebih baik daripada yang kita biasa. Kalau hantu agama pun dia juga naik lagi sekali pun dia tempat lebih baik daripada yang dia ada. Kalau hantu agama pun dia buat lebih baik daripada yang ada. Kita nak yang itu satu penambah baikkan dalam sistem politik kita. Kita mohon atas dan kafarah dan surat Allah. Subhanallah. Sudah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وسادة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه وشكرا مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم شأنك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.